Mitra Bisnis, dalam serial tulisan di koran internet yang bertajuk Platform Presiden 2009, Kwi Kian Gi menyarankan agar presiden terpilih dalam pemilu 2009 melakukan gebrakan untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen, agar segala permasalahan yang terjadi pasca dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 45 bisa dihindari. Selain itu, dalam tulisan yang sama, Kwi Kian Gi juga mengungkapkan beberapa poin yang harus dilakukan oleh presiden terpilih, seperti Direktorat Jenderal dan Direktorat serta bagian-bagian dari setiap kementerian dibuat optimal dengan cara yang sama, serta perbandingan gaji dari seluruh pegawai negeri sipil pada semua jenjang dibuat adil menurut merit system. Untuk membahas seperti apa pelaksanaan dari poin-poin itu, segera kita temui Kwi Kian Gi. Pak Kwi, seperti apa penjelasan dari merit system seperti yang Bapak maksudkan dalam tulisan Bapak? Merit system itu adalah suatu sub ilmu pengetahuan yang sudah berkembang jauh. Karena istilah itu mencerminkan bahwa di dunia ini sudah ada sistem. Kan tidak bisa orang misalnya gajinya sama terus kan tidak ada. Di sekarang kan lucu, presiden 69 juta, menteri 19 juta. Presiden BUMN 300 juta, itu nggak apa-apa. Itu gimana itu? Jadi nantinya berdasarkan merit system, gaji tertinggi akan diterima oleh seorang presiden ya Pak Kwik? Iya dong. Nah, itu yang saya katakan, merit system itu penting. Lantas pada poin yang lain, Bapak menekankan pentingnya pelaksanaan audit dalam organisasi pemerintahan. Mengapa begitu Pak Kwik? Coba bayangkan ya, organisasi negara, kok nggak pernah diaudit? Apa organisasi ini beres apa tidak? Oh, organisasi perusahaan saja diaudit kok. Itu membuat sebuah organisasi optimal itu kan nggak gampang. Ini kok asal-asalan, asal presiden, tambah menteri, ganti menteri, kementerian, ditutup, dibuka. Terus kemudian kita kan tahu persis bahwa di dalam organisasi itu ada hukum-hukum organisasi. Antara lain yang dinamakan Parkinson Law, yaitu orang selalu mempunyai kecenderungan kepingin dirinya dianggap penting. Caranya adalah menciptakan status simbol, yaitu punya asisten. Asistennya mau merasa dirinya penting, menciptakan asisten lagi. Jadi lambat laun membengkak. Apalagi ada Menteri PAN dulu yang pernah saya alami yang mengatakan, jumlah pegawai negeri masih sekian persen dari penduduk, itu kan gendeng itu. Ya, itu sekarang tidak dong, menteri itu diwawancara ya bisa-bisaan tugasnya itu apa, dipikir betul kementerian itu apa tugasnya. Nah jumlah dirijennya semua disesuaikan dengan kebutuhan, tidak dibikin standar begitu. Aneh karena itu menghambur-hamburkan uang, maksud saya itu supaya efisien uangnya tidak terhambur-hambur. Dengan maksud pada akhirnya supaya punya uang untuk menggaji yang setinggi-tingginya. Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.